Ustaz, Anda mohon motivasinya untuk orang tua yang enggan memasukkan anaknya ke pondok. Barakallahu fiik atas jawabannya. Wa fiikum barakallah. Orang tua barakallahu fiikum memiliki tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada seluruh pemimpin-pemimpin rumah tangga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka berkewajiban setiap laki-laki pemimpin sebuah keluarga berkewajiban untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka. Maka otomatis berkewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya dengan ilmu, dengan agama. Kalau dia mampu, bagus, dia ajarin sendiri di rumahnya. Diajari sendiri Al-Qur'annya, sunnahnya, tafsirnya, dan semua kitab-kitab para ulama yang tentunya merupakan kewajiban untuk diamalkan, harus tahu bagaimana cara salatnya, bagaimana cara puasanya, bagaimana cara ibadahnya. Alhamdulillah kalau dia mampu. Tetapi kalau tidak mampu, maka dia berkewajiban untuk mengajarinya sedangkan dia tidak mampu. Maka apa yang harus dilakukan? Kirimkan kepada kutab. Dulu disilahkan kutab. Kutab itu yang mengajarkan baca tulis Al-Quran, yang mengajarkan pertama kali anak-anak baca tulis tersebut kutab. Pertama antarkan ke kutab. Setelah dia bisa pandai membaca dan menulis, bimbing dia untuk belajar kepada para ulama di majelis-majelisnya, karena dia sudah memiliki bahan dasarnya itu membaca dan menulis Arab dan memahami bahasa Arab. Sehingga barakallahu fikum, apakah dengan cara seperti itu dia kirimkan ini ke kutab yang mengajarkan baca dan menulis, kemudian dikirimkan kepada orang yang ahli bahasa Arab, kemudian dikirimkan kepada para ulama, bagus. Kalau tidak ada, maka yang ada dan mudah di tempat kita ini adalah pondok pesantren, yang diajarkan secara berurutan dari mulai membaca menulis Arabnya, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mempelajari bahasa Arabnya, kemudian membaca kitab-kitab sederhana dari para ulama, dan kemudian meningkat pada kitab-kitab yang berikutnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu barakallahu fikum, kalau kita tidak mampu, maka mau tidak mau kita akan harus mengirimkan anak-anak kita ke pondok pesantren yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz, izin bertanya, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Jika kita memiliki utang pulsa sebesar 50 ribu dan orang yang memberikan utang tersebut meminta pulsa sebagai penggantinya, jika harga pulsa 50 itu kita beli di konter harganya 52 ribu, apakah ada unsur riba dalam sistem pembayaran utang tersebut? Mohon faedahnya Ustaz. Hafizahullah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu wa iyyakum jazakumullahu khairan. Yang namanya ribawi atau yang namanya riba itu berlaku pada amwal ribawiyah. Yang benar bahwa riba itu berlaku pada amwal ribawiyah, harta-harta ribawiyah. Harta-harta ribawiyah itu tertentu. Emas, perak, atau alat tukar, karena emas dan perak waktu itu adalah alat tukar, uang maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah biji-bijian yang awet ketika disimpan. Kemudian disebutkan pula beberapa hewan-hewan ternak. Barakallahu fikum. Itu saja. Adapun tukar mobil satu dengan dua mobil tidak riba. Tukar sepeda motor satu dengan tiga motor juga bukan riba. Atau pinjam satu motor bayar dua motor, itu juga bukan riba. Barakallahu fikum. Riba itu pada uang. Kalau meminjam 1000 bayar 1200, pinjam 1 juta bayar 1 juta 200, maka itu tidak boleh. Itu yang riba. Sekarang kalau dia pinjam pulsa kemudian dibayar pulsa, setahu saya wallahu taala alam, itu pun bukan riba. Tetapi kalau sudah engkau pinjam uang 50 ribu, dibayarkan 52 ribu, baru itu riba. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat buat anak pribadi yang sendiri hidup di desa yang teman-teman anak sudah pada menyimpang. Kadang suka futur apalagi di masa wabah ini, Ustaz. Atas jawabannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Nah, untuk menjaga keistiqomahan diri-diri kita, di samping kita terus menggali ilmu agar lebih kokoh, lebih kokoh, lebih kokoh, di samping kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati-hati kami di atas jalan-Mu ya Allah. Di samping itu, kita juga harus mencari lingkungan yang baik. Hidup bersama orang-orang yang baik. Berjalan bersama orang-orang yang baik. Dalam hal ini orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, artinya ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang masih berpegang dengan sunnah, yang berpegang dengan hadis-hadis sahih, yang tunduk ketika dinasihati dengan dalil-dalil. Ini orang-orang yang baik. Maka berjalanlah bersama mereka. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan tinggalkan mereka, jangan palingkan matamu dari mereka. Orang yang selalu menyeru Allah di pagi dan sore. Ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Artinya, kalau engkau ingin menyelamatkan dirimu, tinggallah di lingkungan yang baik, di lingkungan orang-orang yang baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang terakhir, Ustaz? Afan Ustaz, saya mempunyai anak perempuan yang berkebutuhan khusus atau autis yang sekarang berusia 11 tahun. Yang sampai saat ini kami telah mengajarkan ibadah dan akhlak. Namun jika diminta sholat lebih banyak bercanda dan tertawa-tawa. Bagaimana yang harus kami lakukan dan apakah ada doa yang terbaik untuk putri saya? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Afikum barakallahu wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tentunya kita harus sabar menghadapi anak yang memang memiliki kelainan, yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga kita perlu membimbingnya dengan terus menerus dengan sabar dan jangan disamakan dengan anak-anak yang lain. Mungkin anak-anak yang lain seumur itu dia masih sudah bisa serius, tetapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini berbeda. Dia mungkin umur segitu masih seperti anak-anak, sehingga harap dimaklumi, tetapi tidak berhenti untuk mendidiknya dan mengajarinya. Dan doakan sebagaimana doa-doa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah untuk keluarga, artinya untuk keselamatan keluarga, seperti meminta dzurriyah thayyibah, turunan yang baik, atau rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah berikan kepada kami, istri-istri kami dan turunan kami, jadikanlah mereka sebagai penyejuk hati yang menyenangkan pandangan dan seterusnya. Dan sekian banyak doa-doa yang seperti itu. Maka doakanlah anak-anakmu. Dan boleh pula dengan doa-doa khusus yang tidak harus terpaku pada lafad-lafad yang disebutkan dalam riwayat. Artinya engkau saja mengucapkan dengan bahasa bebas, ya Allah jadikanlah anakku begini, jadikanlah anakku begitu. Itu juga tidak mengapa. Karena masalah doa, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, lebih luas. Artinya tidak kaku harus begini, harus begitu, tetapi bebas apa yang kamu minta. Selama permintaan kita adalah tidak mengandung kedzaliman, maka mudah-mudahan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, ada faedah dari kajian dan jawaban yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah saudara kaum muslimin di manapun Anda berada, serangkaian acara Untaian Mutiara Indah pada pertemuan kali ini selesai kita ikuti dan insyaallah kita akan jumpa pada pertemuan selanjutnya besok insyaallah taala dan tentunya di waktu dan di kelompok yang sama. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama acara ini berlangsung dan akhir kata wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.